Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa in yakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'illa ziradif man yu'rif. In harfu syartin yakuna fi'il mudhari' mutasharrif min kana an-naqisa wal alif ismuha mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mufradaini khabar yakun mansub wa alamat nasbi aliyah niabatan li fathah li annahu fil muthanna ba'a rabitah baina syart wa jawab adif filu amrin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta fi mahalli jazmin jawab syart hatman maful mutlaq min fi'lin mahdhuf wa taqdir Fahadji muhatman Wa illa Waw harfwa Waw Al-waw aktifah Illa Ibaratun An harfaini Al-awal In Wal-akhir La anadiyah Wa in Harfu syartin la harfu nafi Takdir Wafi syart maksud La takdir La takdir Fa'in lam yakuna Fa'in lam yakuna Fa'in lam yakuna mufradaini Adjir Fi'il amr Fi'il amrin mabdi Ala sukun Wafa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta wa hudhifa alfa lidhurur ya alladhi ism mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maqrul bi rabi fi rumau mabni ala sukun fi rumau mabni Waqa'iluhu dhamir mustatir fi jawazin taqdiruhu huwa ya'ud ila alladhi wal jumlah min al fi'il wal fa'il fi la mahalla lahu min al i'rab silatul mausul wa in yakuna mufradain fa adif hatman wa illa atbi' alladhi radif in harfu syartin jazim tajzimu fi'lain al awwal فعل الشرط الثاني جوابه يكون فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون من الألف مضمر متصل مبني على سكون في محل رفع اسمها مفردين خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى فأضيف رابطة بين الشرط وجوابه atau waqi'ah fi jawabi syarat adif fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta hatman maf'ul mutlaq li fi'li mahdhuf taqdirnya ya ahtimu li hatta ma yahtimu hatman jadi ahtimu wa illa wa huwa atifah ya kemudian in la ya aslu in la in bersama la in syartiyah bersama la kemudian didorongkan sehingga jadilah illa ya takdir maknanya illam yakuna mufradaini ya dibuang darinya apa fi'il syaratnya dibuang ya karena sudah difahami ya kemudian atbi' itu aslinya fa'atbi' jauh syaratnya harus dikasih fa aslinya fa'atbi' kenapa karena bentuknya fil amr hanya saja karena darurah, darurah al-wazn, maka dibuang fa'nya dengan dikatakan atbi'. Ya, fi'il amri mabni 'ala sukun wa hurrika litakhallus min as-sakinaini. Ya. Wa fa'ilu dhamma mustatir fihi wujuban taqdiru anta alladhi mawsul mabni 'ala sukun bi mahalli nasbin maf'ulun bih. Radif. Ya. Fi'il madh mabni 'ala al-fath wa sukina li ajli al-waqf wa fa'iluhu dhamma mustatir fihi jawazan taqdiru huwa wal jumlah al-mawsul la mahalla lahu min al-i'rab. Jelas ya, apabila keduanya, yang dimaksud keduanya di sini apa? Isim dan lakab. Kenapa yang dimaksud keduanya di sini isim dan lakab saja? Karena kunyah. Kenapa tidak masuk di sini kunyah? Fa inyakuna jika keduanya, yakni isim dan lakab, tidak masuk di dalamnya pembahasan kunyah. Kenapa? Ya karena yang namanya kunyah mesti murakkab. Iya kan? Mesti murakkab. Iya. Jadi keluar dia dari pembahasan ini. Fa inyakuna jika keduanya, yakni isim dan lakab, mufradaini, mufrad. Kalau kunya ya mesti apa? Murakkab. Fa'adhif, maka idhafahkanlah hatman secara mesti. Ya, yakni yang pertama diidhafahkan kepada yang kedua. Wa illa, ataupun jika tidak, yakni jika keduanya bukan mufrad, ini Marwan ada berapa surah? Wa illa, yakni wa illam yakuna mufradaini, jika isim dan lakabnya bukan mufrad, maka berapa surah? Berapa? Tiga, yang pertama apa maksudnya? Dua-duanya murakkab. Yang kedua isinya mufrad, lakabnya murakkab. Yang kedua, yang ketiga isimnya murakkab, lakabnya mufrad. Ahsan. Ya. Ini pendapatnya siapa, Harith? Bahwasanya kalau isim dan mufradnya sama-sama mufrad, harus diidhafahkan, ditarkib dengan tarkib idhafi. Pendapatnya siapa ini? Ya, Al-Basriyin. Mereka tidak membolehkan kecuali hanya itu saja. Ya. Ada pendapat yang lain enggak, Jafar? Pendapat Al-Kufiyun. Yaitu apa? Boleh juga diitba, dijadikan sebagai lakabnya, dijadikan sebagai apa? Kalau diitba berarti lakabnya dijadikan sebagai badal atau bayan. Ini yang sahih, boleh. Iya, boleh. Kemudian kalau keduanya tadi dalam keadaan bukan mufrad. Tadi kan ada tiga surah ya. Iya. Ada tiga surah. Keduanya isim dan lakab sama-sama murakkab. Atau salah satunya mufrad dan yang lain murakkab. Maka kalau seperti ini i'rabnya bagaimana, Bangga? Ya, kalau selain keadaan yang pertama, keduanya mufrad, i'rabnya bagaimana? Diitba, dijadikan sebagai apa? Badal atau atufayan. Sama saja atau bagaimana? Kecuali yang keadaan ketiga. Ya, kecuali keadaan yang ketiga, di mana apa? Isimnya mufrad, lakabnya murakab. Maka selain itba boleh pula diidhafahkan. Ada yang lain selain itba? Lawannya itba apa? Di qata, boleh di qata. Ya, di qata. Rizki kalau dari yang rafa boleh di qata ke mana? Ke nasab. Kalau dari nasab di qata ke apa? Kalau yang dari nasab boleh dikotak ke mana? Ke rafa'. Kalau dari jar boleh dikotak ke? Enggak belum paham berarti. Eris, kalau dari jar boleh dikotak ke mana, Ris? Rafa' pada nasab. Marautu bi Abdillah. Misalkan anfin naqah, ya, ini itba'. Anfun naqah, anfan naqah, ini apa? Qata'. Ya, sekarang ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Jadi ini belum dibahas. Bagaimana ketika kalau keadaan tiga tadi paham ya? Keadaan tiga tadi 1, 2, 3. Yang pertama sama-sama murakab, yang kedua salah satunya murakab, yang pertamanya murakab, yang keduanya mufrad. Atau yang pertamanya mufrad, yang ketiganya murakab. Maka ini diitba' atau diqata' atau ditambah lagi ya surah yang ketiga di mana ketika isimnya mufrad terus apa? Lakabnya murakab boleh juga diidhofahkan. Nah sekarang kalau sama-sama keduanya mufrad, isimnya mufrad, lakabnya mufrad. Tadi kan yang pertama boleh apa? Boleh apa? Ya diidba', boleh diidhofahkan, bahkan itu wajib menurut orang Basra. Yang kedua boleh juga, yang benar, yang rajih untuk diidba'. Sekarang boleh tidak diqata'? Hah? Boleh tidak diqata' kalau sama-sama mufrad? Hah? Seperti Sa'idun, ya, ja'a Sa'idun kurzun. Boleh enggak kurzan diqata' dari rafa' ke nasab? Hah? Kata Syekh Utsaimin boleh. Boleh juga gitu. Karena dia seperti sifat sudah ma'ruf, sudah maklum mausufnya, jadi qata' boleh. Demikian pula laqab ini ketika namanya sudah ma'lum ya boleh diqata'. Jadi ketika kedua-duanya mufrad boleh juga diqata' ya. Berarti ada tiga sisi ketika apa? Isim dan laqabnya mufrad. Yang pertama didhafahkan dan itu wajib menurut orang Kufah dan tidak menurut yang lain, orang Basrah. Menurut orang Basrah wajib dan tidak menurut yang lain. Kemudian yang berikutnya itba'. Dan yang lainnya boleh juga diqata'. Boleh kata Syekh Ibnu Utsaimin di qata' juga. Masih ada ya yang lain yang salah? Pendapat Ad-Danausari itu. Apa kata Ad-Danausari? Ya, ta'kid bil muradif. Selain tadi apa? Badal boleh juga ta'kid bil muradif. Ta'kid bil muradif. Ta'kid dengan mengulang, mengulang muradif ya. Barzata tadi ra'aitu sa'idan kurzan. Ra'aitu sa'idan kurzan. Selain tadi boleh yang pertama diidhofahkan, yang kedua diitba', dijadikan badal, boleh juga dijadikan taukid bil muradif. Tambahkan lagi di qanqata', berarti empat ya. Ya. Wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Ya, man ya'rif. Muta'ali bi mahdhuf khabarun muqaddam. Manqulun marfu'. Ya, dalam contoh ini khabar wajib didahulukan atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah. Iya kan? Kalau dikatakan manqulun minhu, berarti kita memulai dengan mubtada'nya nakirah. Sehingga dalam keadaan seperti ini wajib khabarnya didahulukan. Lanjut. Ya. Ya. Kadzalika ka'inun ka fadlin. Kaf harfu al-jar. Fadlin ismun majrurun bi ilgam. Al-wawu atifah kita aja. Al-wawu atifah. Kemudian khabar. Wawu adalah atof. Ma'tufun ala fadl. Ala fadl. Atau ala maqablah. Ma'tufun ala maqablah. Atau ala fadl. Terus majrur wa alamatu jarihi. Ya. Wa dzur tijalin ka su'ada. Ka su'ada wa udad. Dzu ma'tufun. Ha. Intabi. Dah lewat. Dzu mubtada'un. Ya. Mubtada marfu'. لأنه من اسم الستة وهو مضاف ارتجال yeah. وخبره خبر ذو منا خبرنا ذو مح محذوف تقديره أبا yeah. ومنه ذو ارتجال ومنه ذو ارتجال. Ini maksudnya atful jumlah alal jumlah, seperti dalam ayat apa, faminhum syaqiyu wa sa'id, faminhum syaqiyu wa sa'id, itu yang lebih tepat i'rabnya. Jadi dzurtijal itu mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya wa minhu dzurtijalin, bukan ma'tuf kepada apa, manqul. Karena kalau dia tofkan kepada manqul, nanti maknanya diantara isim ada yang satu waktu dia manqul dan juga di sisi lain dia apa, murtajal, kan enggak ada seperti itu. Ya, lanjut. Ka su'ada wa udad. Bimahdhuf khabarun. Jadi mutalib mahdhuf dulu. Mahdhuf itu takdirnya kainun. Ya, tanya semisalnya. Ya, dan dia i'rabnya sebagai khabar lil mubtada al mahdhuf. Dua kali mahdhuf. Ya. Jadi, kaf. Ya, al-jar ka su'ad jarun wa majrur. Atau jar wal majrur. Muta'alik bimahdhuf. Kalau mau takdiruhu kain. Khabar. Dia, kasual ini khabar. Bagi lil mubtada al mahdhuf. Bagi mubtada al mahdhuf. Wat taqdir wa dhalika kainun ka su'ad. Ya. Ulangi ka su'ad. Ka su'ad. Jarun wa majrur muta'alliqun bil mahdhuf. Khabar. Lil mubtada' al mahdhuf. Nah. Taqdiruhu wa dhalika kainun. Ya, ka su'ad. Ya. Wa udad. Qaul 'atifah. Udad ma'tufun 'ala ma qablah. Ma'tufun 'ala ma qablah. معطوف على المنصوب على المجرور معطوف على المجرور ايه علامه جره كسره فتحه ها سعاد ودد ودد nama apa sih, nama laki-laki atau perempuan? Heh, udad nama laki-laki ya, berarti kalau nama laki-laki apa? Murad, Udadin berarti. Kalau dia nama anak, munsharif dia Udadin. Kenapa? Ismu rajul, alamu rajulin. Ada su'ad, alamu mra'atin. Dia war munsharif, Udan munsharif ya. Murajanya dari mata aja udah kelihatan. Dikatakan di sini, wa minhu manqulun ka fadlin wa asad. Wadur tijalin ka su'ada wa udad. Di antara alam ada yang manqul. Mana manqul apa? Ma makna manqul? Hah? Manqul. Ini enggak apa-apa kalau enggak bisa dengan bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Kalau kalau Arabnya silakan. Yang diambil dari atas sebelumnya. Manqul adalah apa, alam yang sebelum dipakai untuk alam sudah dipakai untuk penggunaan yang lain, ya kan? Sebelum dia digunakan sebagai alam, dia digunakan untuk selain alam, atau yang dinukil dari apa selainnya. Seperti ada yang dinukil dari apa? Seperti dinukil dari masdar, contohnya fadl. Apalagi juga yang dinukil dari sifat seperti harith, mahmud. Apalagi isim jenis seperti asad, juga seperti yang dinukil dari ya, sifat musyabbah seperti sa'id, juga yang dinukil dari fi'lun mad seperti apa? Syammar. Juga fi'lun mudhari seperti apa? Pokoknya dia diambil dari yang aslinya bukan alam, bukan alam syakhsi, bukan. Ya itu. Wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Dzurtijal mananya apa? Haris dzurtijal. Murtajal itu apa? Murtajal. Alam murtajal, ada alam manqul, ada alam murtajal. Yang ya, belum pernah dipakai untuk selain apa? Alam. Dari awalnya diletakkan untuk alam. Ya. Kalau antum namanya gimana? Manqul atau murtajal? Nayuan. Murtajal ya. Kalau zikri murtajal atau manqul? Zikri Marwan. Manqul. Dari zikri, zikrun di bawah faham pada iya zikri. Kalau zikri ada zikri atau zikri? Hah? Rizki, ya kalau rizki mankul atau murtajal Jafar, rizki. Hah? Ya, murtajal. Rizkun didofahkan kepada ya rizki, rezeki saya. Tapi kalau rezeki, ya dia murtajal ya, rezeki ya. Rezeki. Ya. Bisa kan membedakan kan mana yang manqul, mana yang murtajal? Kemudian alam yang manqul dan yang murtajal ini ikhwan mu'rab atau bagaimana? Mabni. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Iya, mu'rab. Hanya saja ada yang munsharif, ya kan? Ada yang ghairu mun sharif. Su'ad munsharif tidak? Tidak munsharif. Karena alamiah dan ta'nif. Iya. Bil makna. Ada juga yang munsharif seperti udad. Kemudian wa jumlatun wa ma bi masjidin rukiba dha in bi ghairi wayhi tamma u'riba. Ya, man yu'rib? Minhu wa minhu jumlatun. Ya. Wal jumlah ma'tuf ala minhu manqul. Ya. Asabi. Ay ala jumlah, ala jumlati minhu manqulun. Pada jumlah minhu manqulun. Ya. Wa ma al waw 'athifah. Ma ismu mausul mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in ma'tuf ala ma qablah. Bi masjidin jarun wa majrur muta'alliq birukiba alaki. Rukiba fi'lun mad mughayyir sighah. Fi'lun mad mughayyir sighah wa na'i fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma. Wal jumlah min al-fi'l wa na'i al-fa'il la mahalla lahu min al-i'rab silatul mawsul. Da ismun isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Ya. In harfu syartin jazimun tajzamu fi bain bi ghairi jarun wa majrur muta'alliq bi tamma al-ati wa huwa ghair wa huwa mudhaf wa in qusid lafdhuhu mudhafun ilayh. Tamma fi'l mad mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'il dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ghair. U'riba. U'riba fi'l mad mughayyir. فعل المد مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala da wal jumlah fi mahalli jazmin jawab syar. Saya juga. Ya, tadi dari dua sisi, ya. Wa jumlatun takdirnya wa minhu jumlah. Ya, mubtada hudhifa atau hudhifa minhu al-khabar, dibuang darinya al-khabar, takdirnya minhu jumlah. Sama juga ya, wa ma bi masjidin rukiba juga. Iya kan? Jumlah juga minhu ma bi masjidin rukiba, di antara alam ada yang ditarkib dengan tarkib masjid. Tarkib masjid apa? Oke. Okay. Tarkib masjid. Kullu ismaini. Yu'ila isman wahida. Munazzalan thanihima. Min al-awwali. Manzilata. Manzilata. Ta'ita'nif. Maksudnya apa? Setiap dua isim yang dijadikan satu isim, diposisikan. Yang kedua, dari yang pertama seperti posisinya tak, maksudnya apa? Seperti tahu ta'nif yang berada pada kata muslimah. Maksudnya apa? I'rabnya? I'rabnya terletak di akhirnya seperti. Iya, i'rabnya itu terletak pada akhirnya, bagian akhirnya, seperti tak. Bukan pada yang sebelumnya. Adapun yang sebelumnya bagaimana? Tarkib masjid ini. Keadaannya tarkib masjid sebelumnya. Kalau juz yang keduanya kan seperti tau ta'nif. Ya, di situ mahalnya i'rab. Ataupun juz yang pertamanya bagaimana? Menetapi fathah. Ataupun kalau su'ya, ya. Kalau juz pertamanya akhirnya ya seperti ma'di garib, maka dia menetapi sukun, ya. Menetapi sukun. Za ini isim isyarah ke mana? Menunjuk ke mana? Za ini ma bi masjid rukiba, apa yang ditarkib dengan tarkib masjid. Di sini harf apa? Syartun jazim. Bi ghairi, ini mentalik dengan apa? Al-ati atau al-mahduf? Al-mahduf. Ingat, pokoknya kalau setelah dapat syart, mesti fi'il. Iya. Kalau tidak ada, ditakdirkan. Ya, tidak dikaitkan dengan setelahnya. Itu yang lebih bagus seperti kata al-Khubari. Fi ghairi jar majrur muta'allaq bi fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dah taqdiru in tamma. Gitu. Bi ghair dan ghair mudhaf wa mudhafun ilaihi qasida lafdhuh. Ya. Artinya ini tarkib masjid ini apabila sempurna atau ditutuplah khutima, mana tamma khutima. Apabila tarkib masjid ini ditutup dengan selain waih, maka ya dia mana di kembalinya? Ya, ini tarkib masjid ini u'riba di i'rab. U'riba memungkinkan dia sebagai khobar dari dha, berarti mahalnya rafa, ya kan? Mahalnya rafa, khobar dha, berarti jawabannya innya mahdhuf. Ya kan? U'riba sama. Atau kalau antum menjadikan u'riba sebagai jawab syarat dari in, ya berarti khobarnya tanya apa? Hah? Ya mahdhuf, ya sama u'riba juga. Nanti insyaallah ada pembahasan yang khusus. Iya. Yeah. Ketika di situ bertemu antara mubtada dan isim syarat, masing-masingnya butuh kan? Yang pertama butuh apa? Khabar, kedua butuh apa? Jawab syarat, ada bahasanya khusus. Khusus. Juga pas ketika bersama qasam, ya bersama qasam. Ada qasam, ada syarat. Qasamnya butuh jawaban, syaratnya bersama butuh jawaban juga. Alhamdulillah seperti ini boleh dengan dua sisi. Ya. Kalau antum menjadikan u'riba sebagai khabar, berarti jawabannya mahdhuf, artinya u'riba juga. Atau antum menjadikan u'riba di sini sebagai jawabannya in, berarti khabarnya dha mahdhuf. Ya. Wa syai'u fil a'lami dzul idhafah. Belum selesai pertanyaannya ya. Dha in bi ghairi, sekalian aja dari sini pertanyaannya, enggak usah lihat ini lagi. Ya. Dha in bi ghairi wahi tamma u'riba. Ini tarkib masjid. Kalau akhirnya selain waih, maka dia mu'rab. Iya. Tarkib masjid, kalau akhirnya selain waih, maka dia mu'rab. I'rabnya seperti i'rabnya apa? Isim la yansarif. Yaitu yang banyak digunakan. Iya. Tapi boleh pula. Ya, keduanya dimabnikan di atas apa? Fathah. Tashbihan bitarkibi khomsata asyara. Boleh juga. Ya. Ba'ala bakka. Berarti dia i'rabnya mahalli ya kalau dijadikan mabni. Ya. Kalau tadi dia era seperti isim lain sharif ya. Hadza ba'la bakku. Ya kan? Ra'aitu ba'la bakka maratu bi ba'la bakka. Ya. Kalau ma'di karib ya juga sama seperti itu. Hadza ma'di karibu. Ya kan? Dan seterusnya. Buka juga boleh isim yang lain itu apa? Ya, di'rab sebagai i'rab al-mutadhayyifain i'rabnya mudhaf ilaih. Ya, berarti bagian atau juz yang pertamanya itu terkena harakat i'rab, ya kan? Yang keduanya melazimnya apa? Ya, kasrah sebagai mudhafun ilaih. Tapi yang pertama itu yang paling banyak. Ataupun kalau yang akhirnya wai bagaimana? Dimabnikan. Dimabnikan di atas kasrah. Ya. Hadza sibawaihi, hadza sibawaihi. Raitu sibawaihi, maratu sibawaihi. Ini yang paling banyak digunakan. Boleh pula apa katanya? Seperti irob, ya, seperti irobnya lain sorif. Ya, dengan harokat dhammah tanpa tanwin ketika rafa', kemudian dengan fathah ketika nasr dan jar. Ada yang lain? Yang wai akhirnya selain dua itu? Hah? Sudah, cuma dua. Kemudian jadi antum paham ya, hafal, paham i'rabnya, ngerti maknanya maksudnya. Yang sampai udah lancar, amin humang gulun gapo bin wasalatu ya, maksudnya apa? Kurang paham. Jangan. Ya, ini mumpung sedikit antum mungkinkan hafalannya. Setiap kali mulai jadi awal itu terbayang tuh i'rabnya, maknanya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki subah. Tahu semua i'rabnya itu. Maknanya juga paham semua. Itu yang diinginkan. Kemudian wasya'a fil a'lam idzul idhafah ka 'abdi syamsin wa abi quhafah ya. Semua faedah yang kemarin itu ini yang akan jelaskan nanti. Al-wawu lil istithna sya'a fil mad mabni 'ala fathah hal majrur fa'iluhu wa min sadiqi jawazan takdiruhu wa. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Sya'a fil mad mabni 'ala fathah mahal mil i'rab. Fil i'rab. Ya. Jar wa majrur muta'alliq bi sya'a. Du. Fa'il sya'a marfu' wa 'alamat rafihi al-waw ni'abatan an yudhamma li'annahu min al-asma'i sittah. Wa huwa mudhaf al-idhafa mudhafun ilayh. Ya. Ka'abdi. Ya, ka'abdi. Majrur muta'alliq bimahdhuf khabar limta'il mahdhuf. Ya. Taqdiruhu wa dhalika ka'inun. Ka'abdi. Ka'abdi. Abdi wa huwa mudhaf. Kalau mad i'rab juga kaf harful jar boleh ya. Kaf harful jar abdi isim majrur wa huwa mudhaf syamsin mudhaf ilaih. Al-waw atifah. Abdi ma'tuf ala abdi wa huwa mudhaf quhafah mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau mengi'rab itu jangan terburu-buru apa menghukumi, memvonis fa'ilnya mustatir. Cari dulu setelahnya, karena kadang fa'il tidak langsung datang setelah apa fi'il. Setelah jauh baru ada fa'ilnya. Ya, sya'a. Ya, wa sya'a fil a'lami dzul idhafah, menyebar. Dzul idhafah tarkib idhafi. Ya. Fil a'lam pada nama-nama. Ya. Seperti Abdi Syamsi wa Abi Quhafah. Di sini beliau mendatangkan dua contoh Abdi Syamsi wa Abi Quhafah. Ini mengisyaratkan ke mana, Ikhwan? Ya, yang pertama bahwasanya tarkib idhafi itu ada yang bentuknya isim seperti Abdi Syamsi. Dulu orang-orang yang jahiliyah namanya seperti itu. Abdul Manaf, Abdi Syams. Ya. Atau juga bentuknya apa? Kunyah, Abi Quhafah. Kemudian yang lain, isyarat yang lain itu bahwasanya apa? Selain itu Kenapa satu syamsin, satu kuhafa? Itu bahasanya apa? Iya, mudhaf ilaihnya yang pertama syamsin ini munsharif, ya kan? Kuhafa ghair munsharif. Iya. Ada yang tanda jarnya kasrah, ada yang lain kasrah. Ya. Insyaallah jelas ya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kasu'ada wa udad itu. Itu jadi jarun wa majrur. Kalau mau satu dulu, kaf harful jar ya. Mabni ala al-fath la mahala min al-i'rab. Lin su'ad ismun majrur bil kaf. Ya wa alamatu jarri al-fathah niyaba anil kasrah. Yannahu lain sharif. Kemudian al-jar wal majrur ya muta'alliqun bi mahdhuf. Dia muta'alliq bi mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf. Ya, sebagian mengatakan yang mahdhuf ini khobarnya aslinya, tapi tidak mengapa juga untuk mengatakan kasu'an jar majrur khobar. Ya. Jadi kita katakan jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Nah, dia kasu'an ini khobar lil mubtada mahdhuf. Gitu. Takdiruhu apa? Fadzalika ya kainun kaqaulika. Jadi mengatakan kain itu yang mahdhuf itu yang khabar. Tapi kita tidak mengapa. Kita katakan kasu'at itu sebagai khabarnya. Nanti ada bahasanya. Oh, mana apa? Kalau ini kan mufrad. Ya, jadi biasanya kalau kita takdirkan kaqaulika kalau jumlah biasanya. Iya, kalau selain jumlah ya kita tidak perlu untuk menakdirkan kaqaulika. Ya, ya boleh juga. Ya, kalau kaqaulika berarti su'adnya karena dia dimogan lafadznya boleh sebagai mahfud dari qaul. Biasanya kalau jumlah ditakdirkan di situ qaul yang majrur ka qaulika ya. Kita lanjutkan. Paham ya yang sebelum pembahasan ya? Pembahasan tentang apa sudah kita lewatkan? Alam. Ya, alam syakhsi. Sudah lewat alam syakhsi. Yaitu ada apa saja? Ada isim, ada kunya, ada lakob. Paham kan? Sedikit tambahan terkait dengan lakob kunya. Orang itu biasanya membuat kunya ada tujuan. Tujuannya yang pertama menjelaskan bahwa saya dia punya anak gitu namanya Amr, kenapa Amr? Atau roja harapan. Roja harapan. Saya dia nanti kalau suatu hari punya anak namanya Amr gitu. Harapan. Dan ada tujuan yang lain. Ya dari kunyah. Ya tadi diantaranya Abu Al-Fadl, bukan dia menginginkan anak, cuma dia mengharapkan gitu, optimisme, bentuk optimisme supaya dia dapat fadilah gitu. Dan ada yang lain. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, alamul ajnas, alamul jinsi. Kalau tadi alamul syakhsi ya. Sekarang apa alamul jinsi? Wa wad'u li ba'd al-ajnas 'alam ka'alam al-ashkhas lafdhan wa huwa 'am. من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله ضرة للمضرة كذا فجار عالم للفجرة ووضعوا dan mereka orang Arab tentunya meletakkan untuk sebagian jenis-jenis alam nama-nama aslinya alaman cuma diwakafkan di atas sukun ala lughati Rabi'ah. Jadi lughahnya orang-orang Rabi'ah, mereka ketika mewaqafkan itu mensukun meskipun mansub yang mansub. Ya. Irmnya jelas ya, wada'a fi'lun wa fa'il, wada'a fi'lun ma'ud, mabni 'ala al-fath. Kemudian al-waw, mabni mutasil, mabni 'ala sukun, fi ma'ad rafin fa'il, al-alif lil fariqah. Ya. Kemudian juga li ba'dil aznas, jar wa majrur ta'alib wada'u. Kemudian 'alama 'alam maf'ul bihi li wada'u. كعالم الأشخاص لفظا وهو عام نجار ومجرور متعلق بمحذوف صفة sifat dari alam. Jadi alaman ke alami ini alaman misla alami gitu. Nama yang seperti nama ashkhas. Ashkhas. Alamul ashkhas. Lafzan secara lafaz. Wahwa'am. Tapi dia alamul jinsi ini secara maknanya am, umum. Saya ulangi, mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis, ini mengisyaratkan bahwasanya tidak semua jenis itu dikasih nama oleh orang Arab, sebagian saja. Ya. Yang biasanya untuk alamul ajnas ini yang mereka orang Arab meletakkan padanya alam adalah biasanya jenis-jenis yang la tu'laf, yang tidak jinak, tidak dekat gitu dengan apa? Manusia. Sisiba, binatang buas yang memiliki gigi taring, al-hasyarat, apa al-hasyarat? Serangga-serangga. Itu umumnya. Ya, jenis-jenis yang dikasih nama. Apakah nama bentuknya ataupun kunya kadang. Nah, itu jenis-jenis yang apa? Yang biasanya oleh orang Arab dikasih nama. Apakah namanya, alamnya, bentuknya nama atau isim bentuknya ataupun kunya. Kebanyakan dari as-siba, al-hasyarat, al-wuhush. Tapi kadang juga mereka orang Arab meletakkan alamul jinis ini untuk yang dekat, sesuatu yang dekat, akrab. Seperti ucapan orang Arab kepada untuk mengungkapkan orang yang majhul, majhul ain, orangnya enggak jelas, nasabnya enggak jelas. Diungkapkan dengan Hayyan ibnu Bayyan. Tadi jadi Hayyan ibnu Bayyan, sama aja orang enggak jelas gitu orangnya. Ya kenal saya. Diungkapkan apa? Hayyan ibnu Bayyan. Ini alamul jinis. Atau untuk faros, kuda. Kuda termasuk yang jinak ya, dekat dengan manusia. Dikasih juga oleh mereka Abul Madha. Abul Madha. Ya. Ya. Kemudian kalau Abu Darfa ini untuk al-ahmak, orang yang dungu. Abu Darfa. Tapi ini sedikit seringnya. Kalau alamul jins yang diletakkan oleh orang Arab untuknya nama adalah binatang-binatang buas, serangga-serangga. Jadi mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis nama yang mana nama ini hukumnya sama. Alamul ajnas ini sama hukumnya dengan alamul ashkhas yang sudah lewat kita. Dalam hal apa? Lafaznya. Dalam hal lafaznya. Ya. Maksudnya apa dalam hal lafaznya seperti apa, alamul ashkhas? Yaitu bahwasanya lafaznya alamul ajnas itu lafaznya ma'rifah. Ya, Usamah. Untuk Asad singa. Tidak boleh Usamah diidhafahkan. Sebagaimana Muhammad ma'rifah. Boleh enggak Muhammad diidhafahkan? Tidak boleh kan? Itu dari sisi kesamaan lafzi. Nanti akan dibaca juga insyaAllah. Antara apa? Alamul apa? Ajnas dengan alamul ashkhas. Dari sisi lafaz sama-sama ma'rifah. Tidak boleh diidhafahkan. Tidak dimasuki al juga. Al-Usamah tidak. Sebagaimana al-Muhammad tidak. Kemudian tidak disifati dengan nakirah, tidak, karena dia ma'rifah. Ya. Bedanya di mana? Wahwa'am. Bedanya antara apa? Alamul ajnas dengan alamul ashkhas. Kalau alamul ashkhas kan mu'ayyan, ya kan? Ma dalla ala musamma mutlaqa itu kan? Ma dalla ala mu'ayyan ya. Kalau alamul ashkhas kan apa yang menunjukkan tertentu, Muhammad ya tertentu. Tapi kalau alamul ajnas wahwa'am, dia umum mencakup satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya kalau dikatakan tadi Usama, ya setiap apa singa yang datang, ya itu Usama bisa dikatakan padanya. Atau bedanya nanti akan kita baca isi pada perbedaan yang lain. Ya, wahwa'am ini wahwa dan dia alamul jins, am mencakup menyeluruh satuan-satuan yang ada di bawahnya. am fil mad dari amma ya'ummu karena dia di akhir bait maka dia sukun. Sudah lewat iadahnya. Atau juga, boleh juga dia diambil dari am. Dibuang hamzahnya seperti bar. Ya, syar. Jadi ka'alam di sini sifat dia. Muta'alli bi mahdhuf sifat di alama. Dan dia mudhaf ala syar apa? Hah? Mudhafun ilaih. Ya, kemudian lafzan ini boleh dengan dua sisi ya. Sisi yang pertama dia mansub ala naz'il khafid, mansub karena pembuangan huruf khafid, arti aslinya fil lafzi gitu. Ka'alamil asyrasi fil lafzi. Dibuang fi-nya maka dia hilang lamnya dan mansub lafzan. Atau juga i'rabnya seperti yang ditulis atau tertulis dalam catatan kaki di situ, tamyiz li ma'na al-kaf. Lafzan itu mansub karena dia datang sebagai tamyiz yang menamyizi maknanya kaf. Kaf maknanya apa? Mithl. Sehingga takdirnya adalah mithlahu min jihatil lafz. Yani alamul ajnas mithlahu seperti alamul ashkhas dari sisi lafadna. Dari sisi apa? Perlakuan kepada lafadnya. Seperti alamul apa? Ashkhas. Ya, boleh. Ya, kemudian bahwa am jelas i'rabnya mabni munfasil ya mabni al-fat fi mahalli raf'il mubtada am boleh dijadi fi'il atau isim tafdhil am sama khabar kalau dari amma berarti jumlahnya apa jumlah ini jumlah fi'liyah pada mahalli raf' khabar kalau am berarti khabarnya mufrad bentuknya kan ya khabar mufrad berarti kalau dari am mana yang paham kan mereka meletakkan itu sebagian jenis-jenis yang biasanya diambil dari binatang-binatang buas, serangga-serangga. Mereka meletakkan untuknya alaman, nama seperti nama yang mereka letakkan untuk ashkhas yang sudah lewat tadi. Untuk uqala dan maklufat. Samanya dari sisi apa? Lafzan, dari sisi lafaznya. Dari sisi lafaznya, ma'rifah lafaznya. Bedanya apa? Dari sisi maknanya, wa huwa am. Bedanya bahasanya kalau alamul ajnas itu am maknanya umum. Ya, umum maknanya tidak tertentu untuk satu saja seperti Muhammad ataupun Adan, Qaron yang sudah lewat. Paham ini ya? Min dzaka ummu 'iryatin lil aqrabi, min dzaka dzak ini isim syarah lil ba'id. Maksudnya min dzaka min 'alamil jinsi idza. Min dzaka masih min 'alamil jinsi. Termasuk alamul jinsi adalah ummu 'iryat. Ummu 'iryatin. Ini bentuknya apa ini? Kunyah ya. Kan alam kan ada tiga sudah lewat kan? Ada isim, ada apa? Ada kunyah, ada naqab. Min dzaka di antaranya adalah ummu 'iryatin. Min dzaka jar majrur muta'alliq bi apa? Mahdhuf khabar. Khabar apa? Lil khabar ya. Muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Ummu 'iryatin sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Ya, mubtada mu'akhar. للعقربي yeah. للعقربي جار ومجرور متعلق بمحذوف حال قضية لات دي دلم شاتاتي كاكي للعقربي جار ومجرور متعلق بمحذوف حال حال yeah. من الضمير دري الضمير yang ada pada خبر yeah. والتقدير لات أم عرية كائن yeah. كائن كان ada هو لسيتو ada kain. Ummu 'iryatin kainun min dzaka. Ummu 'iryat pun termasuk dari alamul jins. Hala kaunihi 'alaman lil aqrab ketika dia datang dalam keadaan sebagai alam bagi aqrab. Apa aqrab? Kala jengking. Kala jengking. Yeah. Itu ummu 'iryat itu kunyah bagi aqrab. Namanya apa aqrab? Syabuah. Jadi akrab hebat juga ya. Punya apa? Kunyah. Ummu 'iryat. Ya. Namanya apa isimnya? Syabuah. Kalau Abu Ja'dah apa Abu Ja'dah? Kalau Abu Ja'dah kunyah bagi Az-Zib. Ya Abu Ja'dah kunyah bagi apa? Az-Zib. Namanya Zu'alah. Zu'alah. Kalau su'alah nama bagi apa? Su'ala. Tha'lab, ya kan? Kunyanya apa? Tha'lab kunyanya. Abul Husain. Abul Husain. So. Abul Husain. Kalau Usama untuk Asad kan? Kunyanya apa? Abul Harith. Keren juga ya. Wahakadha su'alatun di Sa'labi. Irmi sama. Demikian pula su'ala untuk Sa'labi. Irmi sama dengan sebelumnya. Su'ala hakadha. Gitu. Hanya ada haknya di sini. Untuk tanbih. Yeah. Kaf harful jar. Yang setelahnya isim isyarah. Pada mahalnya jar. Bil kaf. Yeah. Jarun wa jarun wa ta'lim wa ta'lim khabar muqaddam. Su'ala mubtada. Muakhir. Tsa'labi sama. Iya. I'rabnya sama dengan sebelumnya. Jarun wa majrur muta'alli bi mahdhuf hal. Ya, min dhamir khabar, dari dhamir yang ada pada khabar. Kama taqaddam. Jadi pada khabar hakadha ada dhamir gitu. Huwa. Ah, li tsa'labi itu hal darinya. Jelas ini mana ya? Mereka meletakkan untuk sebagian jenis-jenis meletakkan alam yang seperti alam al-ashfaz, ya, secara lafaz. Adapun maknanya, maka dia alam al-jinas umum, lebih umum ataupun umum maknanya. Di antara contoh alam al-jinas adalah umu'iriyad untuk akrab, demikian pula fa'ala untuk fa'lab, untuk fa'lab. Ada juga yang menakdirkannya tadi itu li ta'lab muta'alliq bihal mahdhuf. Bihalin mahdhuf, ada yang mengatakan li ta'lab itu muta'alliq bihalin mahdhuf. Jadi yang mahdhuf itu halnya gitu. Ada yang mengatakan hanya li ta'lab, ya bebas saja lah. Ya tadi dia khobar tuh. Kainnya itu khobar tuh jama' jur, ya sama aja lah. Jangan repot-repot, ya. Ada yang mengatakan muta'alliq bihalin mahdhuf, jangan jauh. Wa su'ala hakadha, taqdirnya wa su'ala hakadha istaqarra 'alaman mawdu'an lit-tha'lab. Ya. Wa su'ala hakadha, taqdirnya wa su'ala hakadha, demikian pula su'ala istaqarra 'alaman mawdu'an. Telah tetap sebagai 'alam yang ditetapkan untuk tha'lab, tha'lab. Nanti insyaallah akan dibahas juga keterangannya ya. Sisi kesamaannya. Kalau enggak ada ya, nanti kita tambahkan sisi kesamaan lafzi antara alamul ajnas dengan apa? Alamul ashkhas. Wa mithluhu barratu lil mabarrah kadha fajari alamu lil fajrah. Wa mithluhu yani mithlu ummu iryat wa su'ala. Semisal ummu iryat dan semisal ummu wa su'ala yang dia merupakan alamul ajnas adalah barrah. Ya, barrah. Ini lil mabarrah. Jadi barrah ini adalah isim alam untuk mabarrah. Mabarrah itu kebaikan-kebaikan. Jadi perkara maknawi pun, ya, perkara maknawi pun ada sebagian yang diletakkan oleh orang Arab alam nama, seperti barrah, ini alam nama untuk al-mabarrah, kebaikan. Kadha fajari, demikian pula fajari, ia datang sebagai alam nama untuk al-fajrah. Al-fajrah, al-fujur jamaknya, yaitu al-fujur adalah al-mail anil haq, menyimpang dari kebenaran. Perkara-perkara fujur. Jadi bukan hanya mereka orang Arab meletakkan, ya, alam untuk jenis-jenis yang apa sifatnya zawat, zat-zat, ya, tapi juga perkara maknawi ada alamnya. Jadi itu kebaikan marrah, keburukan fajari, kemudian kemudahan yasari, Kalau subhana ini untuk tanzih, alam juga ini. Ini maha suci Allah dari segala kekurangan. Kalau ditambahkan itu, yang makna biasari untuk maisarah, kemudahan. Ya. Kalau subhana untuk tanzih, ini maha suci Allah dari segala kekurangan. Ini alamnya. Kalau ummu qasyam apa? Al-maut, kematian. Ummu sabur, apa ini? Ummu sabur. Bukan ibunya penyabar, bukan. Tapi untuk lil amri syadid, untuk perkara yang sangat susah. Itu alamnya, alam jenisnya ummu sabur. Asobani ummu sabur. Aku ditimpa ummu sabur. Maksudnya al amri syadid, perkara yang susah, berat. Gitu. Paham ya? Baik, kita baca penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Al-'alamu 'ala qismaini, 'alamin syakhsin, 'alami syakhsin wa 'alami jinsin. Alam itu ada dua macam. Ya. Al-'alam ada dua macam. 'Alami syakhsin, 'alam syakhs yang sudah lewat, dan 'alamu jins, 'alam jins yang ini sedang kita atau akan kita bahas. Ya. Tadi Arabnya di atas belum ya? Famitluhu barratu lil mabarrah. Ya. Famitluhu barratu lil mabarrah. Mithl khabar muqaddam ya. Barrah mubtada muakhar. Karena itu ini bahaskan. Barrah mithluhu. Itu barrah pun ia semisal mu'ariyad. Yani dia sebagai alamul jins gitu. Paham ya? Kemudian lil mabarrah itu jar wa majrur muta'alli bi madhuf hal. Ya hal. Min ad-dhamir al-mustakin fil khabar, dari dhamir yang ada pada al-khabar. Khabarnya mana mithluhu? Al-dhamir itu pada mithluhu. Kenapa? Li'annahu fi taqdir mushtaq, karena mithl itu pada penakdiran isim mushtaq, mumathiluhu gitu loh takdirnya. Mumathil isim fa'il ya. Mathala yumathil mumathil. Ah, pada mumathil ada huwa. Nah, lil mabarra itu adalah hal bagi dhamir yang ada pada mumathilu. Ya, lian nafi takdir musyakalah dia mithal, mithal kan? Ya, bukan yang musyak, tapi dia pada apa? Penakdiran musyak yang mumathiluhu. Barra adalah yang semisal dengan umu'ariyad. Kada fajari alamu lil fajrah, kada fajari alamu lil fajrah, itu banyak sisi irobnya. Yang lebih ringkas sisi irobnya al-khubari. Kalau al-khubari kada itu jar majrur, dia sebagai hal. Ya, muta'alli madhuf hal. Kemudian fajari mubtadanya, alamun khabarnya. Ya, lil fajra ya bisa sifat dari alam. Dan ada sisi Arab yang lain. Tapi maknanya jelas insyaAllah ya. Demikian pula fajari, dia alam. Alam bagi al-fajrah. Bagi al-fajrah. Ya. Fajari ini, ya. Fajari. Mabni dia. Ya. Di atas apa? Kasra ya. Beda sendiri ya. Kada fajar yang lain kan barratu. Mamnu min as-sarf ya. Ya. Marrah. Nanti insyaallah ya kita tambahkan. Karena fajari kenapa dia seperti itu? Mabni. Karena dia diserupakan dengan nazali. Dengan nazali dia. Fajari nazali, karena dia seperti nazali maka dia mabni. Dia diadalkan dari fajrah. Sisi keserupaannya dengan nazali, wazannya sama. Sama-sama ma'rifah juga nazali. Fajari adil, sama-sama adil. Ya, bagi kita baca dulu. Nanti yang kurang kita tambahkan. Fa'alamu syakhsi lahu hukman. Alamu syakhs adalah hukum. Yang pertama ma'nawi, hukum yang sifatnya berkait dengan makna, yaitu an yuradu bihi wahidun bi'ainih. Al-musyakhs yang sudah lewat itu ya. Ada isim, ada kunyah, ada laqab. Hukum ma'nawi dari alam musyakhs yang pertama, ataupun hukum yang pertama dari alam musyakhs adalah hukum yang sifatnya makna, yaitu an yuradu bihi wahidun bi'ainih. Dimaukan dengan alam musyakhs satu orang tertentu, Zaid, Ahmad, dan yang semisalnya. Temukan satu orang tertentu, itu alamu syakhs secara makna. Walafzi dan hukum yang sifatnya lafzi. Wa huwa sihhatu maji'il hal mutaakhiratan anhu. Lihat, hukum lafzi dari apa? Alamu syakhs. Hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan. Ya, contoh ja'ani Zaidun dhahikan. Dhahikan hal dari Zaid. Ya. Kenapa? Karena Zaid lafaznya ma'rifah. Ya. Di sini penting. Bisa katakan sihhatu majil hal mutaakhiratan anhu. Hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan darinya. Kalau didahulukan halnya bagaimana? Kalau halnya didahulukan sih ma'rifah juga enggak apa-apa sahibul halnya. Nakira juga enggak masalah. Iya. Apa itu? Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Atau seperti itu ulama nabinya. Kalau halnya didahulukan ya boleh sahibul halnya nakira. Paham? Tapi kalau halnya diakhirkan harus ma'rifah apanya sahibul halnya. Makanya dikatakan di sini secara hukum lafadznya alamu syakhs itu ma'rifah. Karena hal bisa datang diakhirkan. Ataupun kalau halnya didahulukan, maka kalau halnya didahulukan ya boleh nakirah juga sahibul halnya. Contohnya ucapan menyeri tadi, limayyata muhishan tolalu. Mayah memiliki muhishan tolalu. Ini tolalu muhishan aslinya. Puing-puing yang muhish, asing, mengerikan. Sudah tidak ada penunggunya lagi, tinggal puing-puingnya saja. Muhishan tolalu. Muhishan hal dari tolal. Tolalnya nakirah. Ya didahulukan halnya. Harus, harus seperti itu. Ya. Tadinya sifat mausuf. Ya. Tapi di sini dikatakan sihhatu majil hal mutakhir. Hal bisa datang untuk alamul syakhs ini dalam keadaan diakhirkan. Ja'ani Zaidun bahikan. Itu hukum lafzi yang pertama. Kemudian wa man'uhu min as-sarfi. Kemudian juga hukum alam syakhs yang lafzi yang kedua, dia mamnu min as-sarf ketika bersamanya ada apa? Sebab yang lain selain alamiah. Sebab yang pertama pada alam jins kan alamiah kan? Cukup enggak kalau satu saja menghalangi dari sarf? Tidak. Harus ada dua. Seperti kalau bersamanya ada wazn fi'il, maka dia mamnu min as-sarf. Hadza Ahmadu. Hukum yang ketiga di antaranya man'u dukhulil alif wal lam 'alaihi. Tidak bisa dimasuki alif lam al-mu'arrifah. Ya fala taqulu ja'a al-amr. Ja'a al-amr, ya. Ada catatan yang nomor 3 ini pembukaan dulu. Jadi antum perlu faham dulu tentang apa? Hukum atau dua hukum yang ada pada alamu syakhs. Yang pertama maknawi dari sisi makna, yaitu bahwasanya alamu syakhs maknanya adalah apa? Dimaukan satu orang tertentu. Yang kedua hukum lafzi ini ya banyak hukum lafzinya, diantaranya hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan, kemudian dia mamnu min as-sarf bersama sebab yang lain, kemudian tidak dimasuki al. Karena antum kalau ini faham yang nanti alamu jinsi tidak sulit. Ya. Nah, di sini ada catatan tambahan ini panjang ini. Mau dibaca enggak nih? Perlu enggak kira-kira dibaca? Tinggal aja ya. Ya. Kalau mau dibaca kita baca. Kira-kira baca enggak? Perhatikan baik-baik. I'lam anna al-'alama bihasab al-asli la tadkhuluhu al-alif wal lam. Ketahuilah bahwasanya alam hukum asalnya tidak bisa dimasuki al. Itu. Wala yudhaf juga hukum asalnya tidak bisa diidhafahkan. Kenapa? Wa dzalika li'annahu ma'rifatun bil 'alamiyah, karena dia sudah ma'rifah dengan alamiyah. Sedangkan al dan idhafah wasilatani li ta'rif, dua wasilah perantara untuk memakrifahkan satu isim. Dia sudah ma'rifah kok, kok dimakrifah lagi? Ya. Wala yajuzu an yajtami'a 'ala al-ismil wahidi mu'arrifan, tidak boleh berkumpul pada satu isim dua yang memakrifahkan. Illa annahu qad yahsul al-isyrah, hanya saja terkadang terjadi al-isyrah, persekutuan, al-ittifaq yang sifatnya kebetulan, fil ismil alam, pada isim alam. Fayakunu laka, seperti kamu punya dua teman, ismu kulli wahidin minhuma, nama masing-masing adalah Zaid atau Amr. Tuh, berarti kader jadinya ya. Antum punya teman namanya dua ini Zaid semua. Waduh. Ini kebetulan saja. Iya. Lantas bagaimana ini? Iya. Itu sebagai contoh Amr atau Zaid. Wa fi hadhil hala, maka dalam keadaan seperti ini, dia alam yang terjadi pada isytirak antara dua atau lebih orang. Maka ketika terjadi isytirak pada satu alam, yushbihul alamu ismal jinsi, maka ketika itu alamnya mirip dengan isim jenis. Ya. Isim jenis, bukan alamul jenis ya, beda. Isim jenis, bukan alamul jenis. Mirip dengan isim jenis. Al isim jenis ya, nakirah. Sehingga fatasilu bihi al wa tudifu, sehingga engkau tambahkan pada alam tadi yang terjadi pada isyruk al, atau engkau idofahkan dia alam tadi yang terjadi pada isyruk untuk membedakan dari yang lain. Antum punya teman tiga-tiga Muhammad semua, aduh bagaimana ini, aslinya kan dia apa? Ma'rifah, cuma terjadi isyruk di sini kebetulan. Ya ketika itu boleh dimasuki al, ketika itu boleh didofahkan. Ya, karena dia ketika terjadi isyrak itu seperti isim jenis akhirnya. Ya. Kama taf'al dzalika bi rajul wa ghulam, seperti yang kamu perbuat pada rajul dan ghulam. Rajul dan ghulam kalau ingin memakrifatkan karena alif lam kan ar-rajul al-ghulam. Faqad ja'a dzalika anhu, ini telah datang dari orang Arab dalam syair mereka. Di antara contoh masuknya al kepada alamu syakhs adalah ucapan Abin Najm al-Ijli. بعد أم العمري من أسيرها حراس أبواب على قصورها. Mana di sini syahidnya? أم العمري. Ya, dikasih alif lam. Di sana ada isyirah. Ya, Amr banyak Ummul Amr. Ummul Amr. Tapi ini maksudnya dia Ummul Amr tertentu. Ummul Amr dijauhkan dari Asiriha tahanannya oleh huras para penjaga pintu ala kusur di atas kusur istana-istananya. Juga ucapan Al-Akhtal At-Taghlabi wa qad kana minhum Hajibun wa ibnu ummihi Abu Jandalin wa Zaidu Zaidul Ma'ariki. Mana di sini? Az-Zaid. Ya, sungguh di antara mereka ada Hajib. Ya, dan ibnu ummihi Abu Jandal Az-Zaid, cahaya tertentu. Zaidul Ma'arik. Wa fi hadzal bait iqtiranul alam bi al idafatihi. Ya, di sini ada dua-duanya. Pada bait ini ada pergandengannya alam dengan al dan ada yang diidhafahkan. Zaidul Ma'ariki idhafahkan. Kemudian wa min maji'il alam mudhafan, di antara datangnya alam dalam keadaan mudhaf, ucapan mereka orang Arab Rabi'atul Farasi, Anmarushati wa Mudharul Hamra. Wa qala rajulun min at-Tayyi, seorang laki-laki dari Tayyi berkata, ala Zaiduna, lihat diidhafahkan. Ala Zaiduna yawman naqa ra'sa Zaidikum bi abyadh madish madish shafrataini yamani. Zaiduna, kenapa yang Zaid sih? Zaiduna, Zaid kami ala tinggi. Ya, yawman naqa, di hari an-naqa ra'sa Zaidikum, di atas kepala-kepala Zaid kalian. Juga ucapan yang lain, la syattana ma bainal yazidaini fin nada. Yazidi Sulaimin Sulaimin wal Agharri ibn Hatim baina al Yazidaini. Iya. Nah itu. Juga ucapannya Ar-Rajiz mengajak bicara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Umar al-Khairi yuzid al-jannah uksu bunayyati wa ummahunna aqsamtu billahi la taf'alanna. Wa Umar al-Khair, Umar al-Khair ridhafahkan di sini. Semoga engkau dibalasi sorga. Uksu, berilah pakaian. Bunayyati, untuk anak-anak perempuan kecilku. Wa ummahunna, dan ibunya. Aqsamtu billah, aku bersumpah dengan nama Allah agar engkau melakukannya. Hai itu. Wasya ini banyak. Jadi, kadang alam bisa apa? Dimasuki al. Kadang bisa diidhafahkan. Kapan? Ketika terjadi isyrak. Karena dia kedudukannya ketika itu seperti isim jenis. Ulam, kitab, rajul. Kalau mau dimakrifatkan dengan apa? Alif lam atau idhofah. Ini kan faedah tambahan. Di sini ada faedah yang lain. Nantilah. Baca dulu. Wa alamul jinsi. Wa alamul jinsi. ka'alami syakhsi fi hukmi, dan alamul jins itu persis seperti alamul syakhs dalam hukum lafadznya. Hukum lafadznya berarti apa? Bisa datang hal dalam keadaan diakhirkan, hal darinya dalam keadaan diakhirkan, tidak dia juga mamnu min as-sarf ketika bersama jadi ilah yang lain, kemudian tidak bisa dimasuki al, iya, tidak bisa dimasuki oleh al, ya. Siap catatan kaki atau belum ya? Fataqulu, kamu katakan hala Usama tu mukbila, ini Usama mukbila datang, ah, cepat lari. Usama, ya Usama kadang kalau dia dijadikan nama orang ya berarti alamun ashkhas, iya kan? Tapi kalau dia mengisyaratkan hala kepada Asad yang datang berarti ini apa? Alamul anjinas. Jelai kebun-kebun binatang atau kemana gitu, hutan. Fatamna'uhu min as-sarf, maka engkau cegah dia dari sarf tanwin. Wa ta'ti bil hali ba'dah. Iya, dan kau datangkan hal setelahnya. Sekarang kenapa Usama harun sarif? Berarti illahnya yang pertama alamiyah jelas, alamul jins. Kemudian ta'nits. Iya. Dengan apa? Ta'nits dengan apa? Ta' itu kan. Usama tu. Iya kan? Wala tudkhilu alaihi al-alif wal-lam, dan tidak boleh kamu masukkan alif dan lam. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan hadzal usamatu. Lihat nomor satu ada tambahan nih. Dzakara syarih min ahkamil alami lafdhiyyah thalathat ahkam. Lihat, pensyarah menyebutkan di antara hukum alam al-lafdhiyyah tiga hukum. Apa tadi yang pertama? Hal bisa datang mutaakhiratan, hal bisa datang darinya dalam keadaan diakhirkan. Kemudian yang kedua apa? Mamnu min as-sarf bersama ilah yang lain. Yang ketiga tidak bisa dimasuki oleh al. Ada yang lain hukum lafdinya. Annahu yubtada bihi bila ihtiyajin ila musawwir. Bahwasanya bisa kalam dimulai dengan alamul jins tanpa butuh kepada musawwir. Contoh Usamatu mukbilun. Kenapa? Marifah. Kayak Muhammadun mukbilun gitu. Usamatu mukbilun. Su'alatu haribun. Su'alatu musang ya. Kama taqulu aliyun hadirun wa khalidun musafir. Ya, karena dia ma'rifah. Kalau ma'rifah bagaimana? Asal yang kedua annahu la yudhaf bi hasabi asli wad'ih. Bahasa dia tidak bisa diidhafahkan sesuai dengan asal peletakannya. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh kamu katakan Usamatuna sebagaimana kamu tidak boleh mengatakan Muhammaduna. Kan? Marwan, ke mana? Menit lagi. 6 menit lagi. Hain hasala fi al-ishtirak al-ittifaq sihhat idafatuhu ala ma 'alimta fi 'alam asy-syakhs. Adapun kalau terjadi ishtirak yang kebetulan sifatnya, maka boleh diidhafahkan dia sebagaimana yang telah ketahui pada 'alam asy-syakhs, ya kan? Yang ketiga annahu la yun'at bin nakirah, tidak boleh dia dinaati dengan nakirah. Kenapa? Karena di ma'rifah lafadznya. Wa min syartin na'syar, di antara syarat na'at an yakuna mithla al-man'uti fi ta'rifi aw tankirihi kama huwa ma'lum. Itu. Ya. Jadi kalau Usama mamnu min as-sarf kenapa? Alami dengan apa? Ta'nits. Demikian pula su'alah. Kalau ini sekarang banatul aubari. Banatul aubari apa? Jamur yang masih kecil-kecil, jenis jamur yang masih kecil-kecil. Banatul aubari. Ini alamul jenis untuk jamur yang masih kecil-kecil. Ini aubar. Kenapa dia? Mamnu min as-sarf. Aubar, awa. Selain apa tadi? Alamnya wazan fi'il. Kalau subhan, tadi kan subhan termasuk alam jenis untuk makna nabi kan, bermakna Allah maha suci dari segala kekurangan. Subhana, subhanu. Kenapa mamnu nasarf? Ziyadah alif dan nun. Kaisan, al-kaisan itu adalah ghadr. Ini al-kaisan adalah nama untuk makna al-ghadr, pengkhianatan. Kaisan. Kenapa mamnu nasarf? Alif dan nun. Ya. Kalau tadi borroh alami dan tak, ya kan? Fajari. Kalau fajari bagaimana itu? Ya, ada yang mengatakan dia mabni seperti nazali. Ada juga yang mengatakan apa? Mabni nasarf kan? Ya, seperti pembahasan itu loh, hadami, ya kan? Sudah lewat. Di antara yang mengumpulkan Barroh dan Fajari adalah cepat menyair. Katanya inna iqtasamna, inna iqtasamna khuttataina bainana, inna iqtasamna khuttataina bainana, fahamaltu barrota wahtamalta fajari. Fajari ya, mabni ini saja ya, fajari saja. Yang lainnya mu'rab atau harum sharif. Inna iqtasamna khuttataina bainana, maknanya kami berbagi. Khuttah itu khoslah, sifat diantara kami. Kita berbagi sifat. Fahamaltu barrah, maka saya membawa sifat barrah, baik. Wahtamalta fajari, sedangkan kau membawa sifat jelek. Itu terkumpul dalam ucapan penyair. Inna iqtasamna khuttataina bainana, fahamaltu barrata wahtamalta fajari. Ya, nanti yang perlu antum lebih konsentrasi lagi adalah cara membedakan antara alamul apa, ajnas dengan isim jenis dengan nakirah. Itu konsentrasinya harus lebih lagi. Ya, penting itu untuk diketahui. Mungkin pertemuan berikutnya ya. Wa hukmu alamul jinsi bil makna, lihat, ka hukmin nakirah. Hukum alamul jinsi secara makna itu persis seperti hukumnya nakirah. Seperti apa hukumnya nakirah? Min jihati annahu la yakhussu wahidan bi'ainih, dari sisi bahwasanya masing-masingnya tidak mengkhususkan satu tertentu saja. Fa kullu asalin yasduqu alaihi usamah, maka setiap asad bisa dikatakan usamah. Kullu aqrabin yasduqu 'alayha ummu 'iryad, setiap aqrab bisa dikatakan ummu 'iryad. Wa kullu tha'lab yasduqu 'alayhi tha'alah, dan setiap tha'lab bisa dikatakan tha'alah. Wa 'alamul jins yakunu li syakhsi kama taqaddam, dan 'alamul jins itu untuk asy-syakhs, asy-syakhs al-ma'al apa? Al-uqala wal-ma'lufat, sebagaimana telah lewat. Wa yakunu lil ma'na, ya. Sa'afan keliru, keliru. Alamul jenis untuk li syakhs, ya, untuk li syakhs yani zat-zat, ya, kama taqaddam, sebagian sudah lewat. Wa yakunu lil makna, dan juga kadang datang untuk makna, seperti barrah lil mabarrah, fajari lil fajrah. Ya, di sini ada catatannya itu nomor 2 panjang sekali. Ya, menjelaskan kepada antum tentang bedanya alamul jenis, isimul jenis dan nakirah. Ya. Insyaallah lah pertemuan berikutnya itu. Ya, tidak cukup waktunya. Tinggal 1 menit, silakan ada yang mau ditanyakan. Maisarah, kemudahan. Fa nadhiratun ilal maisarah, keluasan ya, kemudahan. Apa? Ya, fa'lab kunyanya Abul Husain. Husain, Abul Husain. Hah? Untuk Az-Zi'ab kunyahnya Abu Ja'dah. Namanya Du'alah. Namanya Du'alah. Ada di sini bertanya, kita baca nantilah yang paham yang beri nanti. Panjang sih ini, panjang sekali jadi dah. Insyaallah pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah. Syukurlah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.